وإلى ثمود أخاهم صالحا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إني قريب مجيب. قال الإمام سعد رحمه الله وإلى ثمود أخاهم صالحا إلى آخر قصتهم أي وأرسلنا إلى ثمود وهم عاد الثانية المعروفون الذين يسكنون الحجر ووادي القرى أخاهم في النسب صالحا عبد الله ورسوله يدعوهم لعبادة الله وحده dan kepada kaum Tsamud kami utus Nabi Saleh masih dalam saudara mereka sendiri. Kami utus kepada Tsamud. Tsamud wahum adus sania. Tsamud adalah kaum Ad yang kedua, al-ma'rufun, yang ma'ruf. Alladzina yaskunun al-hijr, yang mereka tinggal di gua batu, lembah-lembah. Kami utus saudara mereka di dalam nasab, yaitu Nabiullah Saleh. Nasabnya saudara mereka sendiri. Nabiullah Saleh, Abdullah wa Rasul, hamba Allah dan Rasulnya. Yad'uhum ila ibadatillah wahdah, mengajak mereka hanya pada peribadatan pada Allah saja. Qala ya qawmi ibudullah, maka Nabi Saleh mengatakan, wahai kaumku, sembahlah kalian hanya menyembah kepada Allah saja. Wahdahu wa akhlisulahuddin, dan ikhlaskanlah ibadah hanya milik Allah saja. Malakum min ilahin ghairu, kenapa kalian menyembah malah pada selain Allah? La min ahli sama wala min ahli al-ard, jangan kepada penduduk langit dan jangan kepada penduduk bumi kalian sembah. Wa ansha'akum min al-ard, ay khalaqakum fiha. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dari bumi, wastamarakum fiha. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan umur kepada kalian di alam dunia ini. Wastakhlafakum fiha, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi. pemimpin di muka bumi. Wa an'amakum wa an'am 'alaikum bi ni'amil zahir wal batinah. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kalian yang zahir maupun yang batin. Wa makalakum fil ardh, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kalian tinggal di bumi. Tabnun, taghrisun, tazra'un. Kalian bisa membangun, bercocok tanam, menanam, berkebun. Tahrusun, masih itu menanam di sawah, di ladang, sesuai dengan kehendak kalian, sehingga kalian bisa mengambil manfaat dari manfaat tersebut. Wa tastaghilluna masalihaha, dan kalian bisa memanfaatkan maslahatnya. Fakama anna la syarika lahu fi jami' dzalik fala tusyriku bihi fi ibadati. Hal ini sebagaimana tidak ada serikat bagi Allah di dalam hal itu seluruhnya, maka janganlah kalian melakukan kesyirikan di dalam peribadatan pada Allah. Astaghfiruh, dan mintalah ampun kepada Allah. Bima sadara minkum minal kufur wa syirik wal ma'asi. Mintalah ampun kalian kepada Allah dari apa yang telah kalian perbuat, dari kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan. Wa aqli'u anha, dan cabutlah kalian dari kekufuran dan kesyirikan. Tsumma tubu ilaih, kemudian bertobatlah kalian kepada Allah, kembali kepada Allah dengan taubat an-nasuha, inabah, kembali kepada Allah. Inna rabbi qaribun mujib, sungguhnya Rabbku amat sangat dekat, qarib, lebih dekat daripada urat lehernya. Mujibun, mengabulkan doa seorang hamba. Ay qaribun mimman da'a wa da'a mas'alah, Allah maha dekat terhadap hamba-hambanya yang meminta kepada Allah baik doa masalah maupun doa ibadah. Yujibu bi'atai su'alahu wa qubul ibadatih, Allah maha mengabulkannya, memberikan permintaannya, permohonannya, mengabulkan ibadahnya. Wa isaba 'alaiha ajr tsawab, dan memberikan ganjaran pahala. Wa 'alam anna qurbahu ta'ala wa'an, maka ketahuilah sesungguhnya kedekatan Allah itu ada dua. Amun wa khas, kedekatan Allah secara umum dan kedekatan Allah secara khusus. Wal qurbul 'am, kedekatan Allah secara umum. Qurbuhu bi 'ilmi min jami'il khalq, kedekatan Allah dengan ilmunya Allah kepada seluruh makhluk, wawal madkur fi qawlih, dan apa yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan apa yang disebutkan dalam firman Allah, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yang kedua, al-qurbul khas, kedekatan Allah secara khusus. Qurbu min abidi wa sa'ili wa mujibi, kedekatan Allah dari yang menyembahnya, memintanya, mengabulkan doanya. Wawal mazkur fi qawli ta'ala, dan ini apa yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wasjud waqtarib, dan sujudlah kamu, waqtarib, dan mendekatlah kamu. Wa fi hadhihi al-ayah wa fi qawli ta'ala, dan di dalam ayat ini dan dalam firman Allah, idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i, dan ketika seorang hambaku, dan ketika hambaku bertanya meminta kepadaku, idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun, apabila seorang hamba aku bertanya kepada kamu tentangku, fa inni qaribun, maka katakanlah sungguhnya aku maha dekat, ujibu da'wat ad-da'i, aku selalu mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Wa hadha naw qurbun yaqtadhi irdahu ta'ala wa jabatul da'watihim, kedekatan ini merupakan kandungan di dalamnya atau terkandung dalamnya lut, kelembutan Allah dan ijabahnya Allah terhadap permohonan hamba-hambanya. Utahqiqu li muradati, dan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan apa yang diinginkan oleh mereka. Oleh ada yaqrin bismihi al-qarib, ismul mujib. Oleh karena itu selalu al-qarib dibarengi dengan al-mujib. Ini qarib ujibu. Nah, kan gitu. Di situ digandengkan, selalu digandengkan, dibarengkan nama Allah Al-Qarib dengan nama Allah Al-Mujib, karena Allah maha dekat dan maha mengabulkan, mengijabahi permohonan, permintaan hamba-hambanya. Nah, itu rahasianya di situ. Lama malam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Imam Sa'di rahimahullah, maka ketika Allah perintahkan kepada nabinya, itu Saleh alaihissalatu wassalam perintahkan kepada kaumnya. Kaum apa? Kaum Samud, Ad tsaniyah, kaum Ad yang kedua. Wa raqaba fil ikhlas lillah wahdahu, dan Nabi Saleh menganjurkan untuk selalu ikhlas hanya pada Allah saja. Orang dakwah, tetapi kaumnya malah menolak dakwahnya. Waqabalu hasna'al muqabalah, mereka malah menentangnya dengan seburuk-buruk penentangan kepada Nabi Saleh. Waliyadzubillah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.